hujan rintik-rintik ke bumi. Biarkanlah matahari tak bersinar, tapi jangan biarkan daku seorang diri meratap rindu. Oh sayangku, hati ini milikmu. Jangan biarkan ku sendiri, jangan biarkan daku sendiri. Tak sanggup lagi daku hidup tanpa dirimu. Walaupun seribu penggantimu, hanya kau milikku. Biarkanlah bulan merah-merah kelabu, biarkan bintang-bintang bersembunyi. Tapi jangan biarkan daku menangis sedih seorang diri. Oh sayangku, hati ini aku hidup tanpa dirimu. Walaupun seribu penggantimu,